Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan kita terkait adab talibul ilm pada dirinya, di mana pada pertemuan tadi malam telah kita kaji bersama adab yang pertama dan yang kedua. Apa itu yang pertama, ya Ammar? Membersihkan hatinya, mensucikan hatinya dari berbagai macam kotoran hati. 6. Dari berbagai macam penyakit hati. 6. Sehingga dengan itu bisa tercapai tujuan belajar, yaitu bisa menilmu, bisa menjaga ilmu, ya, demikian pula bisa menelaah berbagai perkara yang sulit, ya, sehingga bisa diketahui. Demikian pula berbagai macam perkara yang samar-samar, ya, yang tidak jelas. 6. Sehingga yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah kolbunya, hati kita masing-masing, ya. 6. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kata beliau radhiyallahu taala anhu, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. 6. Aw la yujawizu taraqiyahum. Sungguhnya kaum-kaum, artinya banyak manusia, membaca Al-Qur'an, ya, tentunya ini sebagai bentuk pelajaran bagi kita semua, terkhusus antum, ya, yang menghafalkan Al-Quran, ya. Kaum-kaum tersebut membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke tenggorokan mereka, tidak melewati tenggorokan mereka, membaca di lisan saja, ya Ahmad. Ucapan siapa barusan? Hah? Ucapan siapa ya Ahmad? La hawla wa la quwata illa billah. Nah, kif ilmu bisa masuk, antum delereng aja. Nah, tiap hari antum delereng, ya. Bagaimana mungkin ilmu bisa masuk? Nah, la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya baca cuma di lisan saja. Ya. Walayadzubillah. Walakin idza waqa'a fil qalbi, nah ini manfaat daripada kalbu yang bersih, ya. Walakin idza waqa'a fil qalbi, akan tapi ketika sampai ke kalbu Al-Quran yang dia baca tadi, ya, masuk dalam kalbunya, tertampung dalam kalbunya. Walakin idza waqa'a fil qalbi, akan tapi ketika masuk dalam kalbunya, farasakha fihi, lalu menancap dalam kalbunya Al-Quran yang dia baca, firman Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah, ajaran Allah, kemudian itu sampai pada hatinya dan menancap dalam hatinya, nafa'a, maka akan bermanfaat, ya, agar bermanfaat Al-Quran yang dia baca itu, akan bertambah keimanannya, ya, akan terbersihkan, tersucikan jiwanya, kemudian akan berubah akhlaknya jadi baik dan yang lain-lainnya akan bermanfaat, ya. Nah, inilah ciri-ciri tanda, ya, dan kapan ilmu itu bisa bermanfaat, ya, ketika masuk dalam kalbunya, ya, dan bisa masuk dalam kalbunya, bisa tertampung dalam kalbunya, sebagaimana pada adab yang pertama, ketika kalbu ini telah dibersihkan, ketika kalbu telah disucikan, ya. Demikian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ikna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalbi farasaqa fihi nafa'a." Ya. Banyak kaum baca Al-Qur'an. Hati-hati antum semuanya ini, kita semuanya. Baca Al-Qur'an tapi manfaat dari bacaannya itu cuma di mulut saja, enggak sampai melewati tenggorokannya ini. Apalagi masuk ke dalam hatinya, enggak sama sekali, enggak dihayati, enggak diresapi, enggak tadaburi makna-maknanya, enggak paham. Baca alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi. Nauzubillah, ya, cuma di mulut saja. Enggak ada perubahan yang baik setelahnya, ya. Barakallahu fikum, enggak melewati kerongkongannya ini, ya. Enggak sampai masuk dalam hatinya, enggak ada manfaatnya. Akan tapi kalau ketika telah masuk dalam kalbunya dan menancap dalam kalbunya, maka bermanfaatlah ilmu tersebut, bermanfaatlah Al-Qur'an yang dia baca tadi. Nah, ini pentingnya kalbu. Demikian pula kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wa qala Al-Hasan, al-ilmu ilmani. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua. Ada dua ilmu. Fa ilmun 'alal lisani. Yang pertama, ilmu di lisan. Ya. Ilmu di lisan yang dia baca atau yang disampaikan, ilmu disampaikan, diterangkan, diceramahkan, ditausiahkan, dikhutbahkan, dibaca ilmu tersebut di lisan ini, ya. Nah, saya dinasehatkan, disampaikan pada orang lain, ilmu yang ada di lisan ini, ya. Tapi ilmu yang di lisan ini belum tentu dalam hati. Tayib, fa ilmun 'alal lisani fa dzaaka hujjatullah 'ala ibni Adam. Fadzaka hujjatullah 'ala ibni Adam. Maka itu adalah hujjah Allah pada manusia, ya. Pada bani Adam. Hujjahnya Allah, ini keterangan al-haq al-batil, ini yang baik, ini yang jelek. Yang ada di lisan ini, yang disampaikan di lisan, inilah hujjahnya Allah kepada manusia. Allah telah menyampaikan penjelasan, keterangan. Telah Allah tegakkan hujjah ini kepada manusia melalui apa? Ilmu yang disampaikan di lisan ini, ya, yang diajarkan kepada manusia, yang didakwahkan kepada manusia melalui lisan manusia ini. Nah, itu yang pertama, ya. Barakallahu fikum. Ilmu yang kedua, wa ilmun fil qalbi. Wa ilmun fi qalbi, dan ilmu di dalam hati, ya. Nah, tadi ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, masuk dalam hatinya dan menancap dalam hatinya, ya. Ini wakor, sudah berdiam, sudah berdiam diri, sudah menetap ilmu tersebut dalam kalbunya. Wa ilmun fil qalbi fadzaka al-ilmun nafi'. Fadzaka al-ilmun nafi', maka itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sudah sampai pada hati ini, yang masuk dalam kalbunya dan menancap dalam kalbunya tadi itu. Nah, sehingga bukan cuma di lisan saja, halal, haram, baik, begini, begitu, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus itu. Ini belum tentu bermanfaat, ya, bagi pemiliknya, bagi yang menyampaikannya belum tentu, ya. Nah, bisa jadi dia menyampaikan seperti itu, tapi wallahualam dia sendiri yang melanggar, tidak mengamalkan ilmu yang dia sampaikan tersebut. Artinya ilmu tersebut tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Sementara yang al-ilmu nafi' yang jelas-jelas bermanfaat adalah ilmu yang menancap dalam kalbu ini. Sehingga ilmu tersebut mengantarkan dia pada sebenar-benarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tidak bermain-main. Ya, jadi bukan enggak mesti. Ya, ada kalanya yang masya Allah yang disampaikan ilmu yang ada dalam lisan ini memang sesuai dalam kalbunya. Serasi, sejalan dia antara dalam kalbu dengan lisannya ini, masya Allah, barokah ilmunya. Bermanfaat pada diri sendiri, demikian pula bermanfaat pada orang lain, ya. Nah, baik, ini yang pertama sebagai tambahan faedah daripada adab yang pertama. Yang kedua, apa kemarin ya Fan? Adab yang kedua, ya Muhammad. Ingat-ingat. Niat ikhlas, niat yang baik, ya, dalam thalabul ilmi. Ahsan. Niat yang baik dalam thalabul ilmi ini diantaranya yang pertama adalah niat ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan demikian pula niat ikhlas, niat yang baik ini untuk dia amalkan, untuk menghidupkan syariat, ya, untuk menerangi hatinya dan seterusnya yang telah kita bahas tadi malam, alhamdulillah. Nah, terkadang orang ada taklim yang ngaji, ya, duduk di majelis ilmu, ya, tapi untuk kalau orang Jawa bilang ngileni ilmunya gurunya, tahu? Kalau orang Jawa bilang ngileni, menjengkali, artinya untuk ngukur kayak apa sih ilmunya ustadznya ini, gitu. Ya. Kayak bagaimana sih penyampaiannya itu? Jadi seperti dewan juri, ya. Seperti ulama sudah mengukur, menimbang, menyaring-nyaring, pokoknya mau menilai lah. Bagaimana sih ustadznya, bagaimana sih keilmuannya, bagaimana sih penyampaiannya? Subhanallah. An-niyah as-sayyi'ah, ya. Niat yang jelek seperti ini. Niat yang jelek seperti ini. Berbeda ketika seorang guru menilai bagaimana sih keilmuan muridnya ini, yang telah disampaikan itu paham apa enggak, maka diujikan, diterangkan bagaimana hafalan coba setorkan. Beda lagi seperti itu, ya. Lah kita betul-betul mau ngaji apa enggak? Kalau betul-betul mau ngaji, memang betul-betul mau menyerap, mau menimba ilmu. Kan ada orang seperti itu, akhlaknya jelek. Ini menunjukkan akan niyatuhu sayyi'ah, niatnya yang jelek, bukan niyah yang baik seperti yang diterangkan di sini. Ya. Oh, cuma begitu saja. Oh, penyampainya begitu. Oh, hafalannya cuma begitu. Ya. Untuk jengkali gurunya, untuk jengkali ustadznya. Ngertiin jengkali ya, ini istilahnya orang Jawa, barakallahu fiik. Nah, ya itu untuk menilai seolah-olah dia itu dewan jurinya. Ya. Padahal yang baca kitab aja belum bisa. Durusul lughah jilid 1 aja entah selesai apa enggak tahu kita. Dan yang lain-lainnya. Barakallahu fiik. Nah. Itu niat yang jelek, ya. Jangan seperti itu. Telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu di awal masuknya para santri ini, ya. Barakallahu fiik. Bahwasanya adab kepada guru itu, ya, ini betul-betul istifadah, menghinakan dirinya kepada ilmu dan kepada orang yang menyampaikan ilmu. Imam Syafi'i dan banyak lagi yang lainnya, Ibnu Abbas, ya, dan banyak para ulama yang lainnya, betul-betul menghinakan dirinya Ya, telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu sudah lama, ya. Nah, maka dengan itu Allah berikan ilmu kepada mereka tersebut dengan ketawaduannya, dengan betul-betul merendahkan dirinya ini kepada al-haq, kepada ilmu, dan kepada orang yang menyampaikan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Kata Sufyan Ats-Tsauri terkait adab yang kedua ini, ikhwan, masih yang kedua. Ma'alastu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati. Ma'alastu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati. Ya. Tidak ada yang lebih berat bagiku. Tidak ada yang lebih berat bagiku untuk mengobati permasalahan yang ada pada diriku ini. Ya, untuk mengobati, ya, yang ada pada diriku, tidak ada yang lebih berat selain daripada niatku, selain daripada untuk mengoreksi, membetulkan, mengobati niatku. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ya, barakallahu fiik. Amat sangat berat dan amat sangat menipu ini, ya, amat sangat menipu penyakit-penyakit dalam hati terkait dengan masalah riya atau juga niatan-niatan yang jelek yang lainnya. Amat sangat menipu, amat sangat halus, banyak yang enggak sadar, ya. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati, ya. Wala yaqsudu bihi al-arada ad-dunyawiyah, ya. Coba ini perhatikan, ya, para santri, ya, dan kita semuanya. Dan tidak meniatkan dengan thalabul ilmi ini tujuan-tujuan duniawiyah. Tidak meniatkan untuk mendapatkan, ya, perkara-perkara duniawiyah. Itu maksudnya, ya. Nah, dan tidak meniatkan dengan thalabul ilmi tersebut, ya, tujuan-tujuan duniawiyah. Nah, min tahsilir riyasah, seperti mendapatkan kepemimpinan, kekuasaan, waljah, kedudukan, ya. Nah, tidak untuk itu, ya. Jadi menuntut ilmu, dan ilmu ini bukan dia jadikan kendaraan untuk meraih dunia, ya. Nah, wal'iyadzubillah. Justru ini adalah wasilah, tangga untuk meraih akhirat, ya. Nah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meraih dunia. Seperti apa, ikhwan? Tahsilir riyasah, mendapatkan ini kepemimpinan, kekuasaan, ya. Nah, waljah, kedudukan, ingin pokoknya ditinggikan, ya. Nah, wal mal, demikian pula harta, ya. Jadi untuk ngaji, thalabul ilmi, semuanya kita ini, ya, bukan untuk mendapatkan harta benda, ya. Nah, barakallahu fiik. Wa mubahatil aqran, demikian pula bukan untuk berbangga-bangga dengan kawan dekat, ya. Bukan untuk berbangga-bangga dengan kawan dekat, ya, agar dikatakan yang paling hebat, paling banyak ilmunya, paling banyak hafalannya, ya. Nah, bukan untuk berbangga diri, ya. Nah, di antara teman-temannya. Bukan pula untuk wata'zimin nasilahu. Bukan agar manusia itu mengagungkannya, ya. Bukan agar manusia mengagungkannya, memuliakannya, menghormatinya, ya. Nah, wa tasaddurihi fil majalis, demikian pula bukan untuk tampil di berbagai macam majelis, ya. Bukan untuk agar tampil yang dikedepankan di berbagai macam majelis pertemuan, ya. Nah, di majelis ilmu, mungkin di majelis rapat-rapat, musyawarah-musyawarah, ya. Nah, tidak ingin dia itu yang tampil terdepan begitu, ya. Tidak ingin tampil dalam berbagai macam majelis. Nah, juga termasuk terkait dengan masalah ini, ya. Seperti yang ditenangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga dalam adab talabul ilmi dalam kitab beliau Al-Ilmu, terburu-burunya sebagian talabul ilm untuk tampil, ya, keburu-buru, tergesa-gesa untuk tampil di berbagai majelis, ya. Nah, barakallahu fiik, banyak bicara, ya. Banyak bicara bukan menyampaikan, bukan sekedar menyampaikan, tapi ada tujuan agar dia itu memang maunya yang terdepan terus begitu, ya, menyampaikan pendapat ini itu dan segala macamnya, ya. Nah, keburu-buru tampil untuk berbicara urusan besar, ya. Nah, keburu-buru tampil untuk ngajar ini ngajar itu, hal-hal yang besar, ini perkara yang tercela, ya. Perkara tercela. Ya subhanallah, banyak di hari-hari ini kita lihat, ya, diustadkan, ya, sebenarnya pun juga belum kelas ustad, enggak layak untuk dipanggil ustad, ya, karena untuk menghormatilah, ya, untuk mengajarkan adab kepada para santri, ya, sudahlah dipanggil ustad, diustadkan, padahal ya dia itu belum bisa baca kitab, durmiyah syarahnya pun juga belum selesai belajar. Ya subhanallah, ketika fitnah tampil, ya subhanallah, kayak ulama kibar saja sudah. Unsur akhoka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang zalim ataupun juga yang terzalimi, dibela al-haq, dibela orang terzalimi, wow, dan macam-macam. Ya subhanallah, jurmi yang enggak selesai, baca kitab aja enggak bisa. La haula wala quwwata. Terjadi ini, bukan anak ngarang-ngarang, ya, termasuk seperti ini. Tasaddur fil majalis, tampil di berbagai macam majelis. Nah, enggak tahu kadar dirinya, ya. Sudah terdoktrin dengan tadi itu, unsur akhoka zaliman au mazluma dan lain-lain dengan berbagai macam doktrin-doktrin yang lainnya. Nah, termasuk adab yang jelek dalam thalabul ilmi, keburu-buru tampil yang seperti ini, ya. Barakallahu fiik. Ini bukan niatan yang baik, ya. Termasuk niatan yang jelek atau sodur fil majalis, ingin tampil pokoknya dalam berbagai macam majelis. Nah, kita baca banyak sirah para ulama, sirah para sahabat, bagaimana tawaduknya mereka di berbagai macam majelis. Mereka yang berilmu, yang sudah mumpuni, yang sudah layak untuk berfatwa, berbicara, mereka menyerahkan kepada yang lebih tua, yang lebih alim, yang lebih berkompeten. Nah, walaupun ada ilmu, ada di antara mereka yang diam, ya, lebih mengedepankan yang lebih tua, yang lebih berhak, yang lebih layak, lebih pantas untuk berbicara. Nah, walhasil, ini di antara bentuk niatan yang jelek, ya, tasaddur fil majalis wa nahwi dzalika dan lain-lainnya. Fa yastabdilul adna bil ladzi huwa khair, sehingga dia itu dengan yang seperti ini, ya, mengganti yang baik, mengganti akhirat dengan yang jelek, dengan yang rendah, yaitu dunia. Sebenarnya ilmu dan thalabul ilmi ini janji Allah, apa ikhwan keutamaannya, jannah dengan berbagai macam keutamaannya, tapi dengan ini dia ganti jannah yang amat sangat tinggi, amat sangat mulia itu dengan yang rendah, dengan dunia tadi itu, kepemimpinan, kekuasaan, ingin dia terus yang didengarkan pendapatnya semua agar merujuk ke dia dan lain-lain dari berbagai macam urusan duniawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau telah ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima ilmunya, thalabul ilminya akan diterima si Allah Subhanahu wa taala, akan bersih, ya. Jiwa ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akan tumbuh berkembang barokah ilmunya, masyaallah. Barakallahu fiik. Tapi kalau kemudian meniatkan selain wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan gugur semua amalannya, thalabul ilminya, ya. Demikian pula dia akan rugi dari berbagai macam keutamaan yang besar, yang amat sangat banyak. Tidak akan dia dapatkan, dapat capek saja, ya. Belajar capek, ya, dapat rindu tok ke orang tua, ke keluarga, enggak ada hasilnya sama sekali, ya. Barulah hasil rugi, ya. Jadi ingat ya, para santri, agar nanti kalau ini, kalau selesai mondok, agar begini, agar begitu, agar, urusan duniawiyah itu semua dihapus semuanya. Kalau ada niatan seperti itu, dirubah, ya, barulah fiqh. Niatkan dengan niat yang baik setelah seperti yang telah kita bahas. Asalis yang ketiga, adab yang ketiga. An yubadira syababahu, segera memanfaatkan masa mudanya, ya, segera memanfaatkan masa mudanya, bersegera, secepatnya, ya, memanfaatkan masa mudanya. Tayib, ya, ayuhat tolabah, antum semua adalah para pemuda, manfaatkan ini masa muda, ya. Belum ada berbagai macam beban, belum ada berbagai macam ikatan, belum ada berbagai macam tanggung jawab. Antum masih kosong, masih fresh, ya. Barakallahu fiik. Sempatkan segera untuk memanfaatkan masa mudanya. Taib. Tapi bukan untuk para pemuda saja, para bapak juga, ya. Taib. Wa auqat umrihi. Nah, ini. Wa auqat umrihi. Demikian pula waktu-waktu dari umurnya, ya. Waktu-waktu dari umurnya, sisa umur yang masih ada ini, ya, para bapak. Taib, itu kan untuk para santri saja. Tidak, bukan untuk para santri saja, untuk kita semuanya. Taib, wa auqata umrihi, demikian pula waktu-waktu umurnya yang masih Allah berikan ini, sisa daripada umurnya, ya, juga demikian dimanfaatkan semaksimalnya. Taib, ila at-tahsil untuk menghasilkan ilmu, ya. Nah, ila at-tahsil untuk menghasilkan ilmu. Barakallahu fikum. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Antum fi marhalati al-hifdz. Sekarang ini antum dalam tahapan program hifdz, maka semaksimal mungkin, semaksimal mungkin hafalkan Al-Qur'an dengan baik, dengan mutqin, ya. Semaksimalnya, ya. Demikian pula pelajaran-pelajaran yang lainnya, walhasil, ya, untuk bersegera, ya, bersegera memanfaatkan waktu yang ada, umur yang ada ini untuk mendapatkan ilmu. Wala yaghtarru bi khada'it taswif wa ta'ammul, ya. Wala yaghtarru bi khada'it taswif wa ta'ammul, dan tidak tertipu dengan tipuan nanti atau waktu yang akan datang, ya, saya akan begini, saya akan begitu. Nanti ajalah. Tayib. Nah. Barakallahu fiik. Tidak tertipu dengan menunda-nunda waktu yang ada ini, nanti saya akan begini. Barakallahu fiik. Nah. Nanti ajalah kalau sudah ini mau mondok, mau belajar misalnya. Pokoknya nanti terus, ya, untuk mendapatkan ilmu. Tidak tertipu dengan hal ini, ya. Nah, lo, jadi bagaimana sekarang ini dalam program tahfidz? Kalau begitu saya harus belajar ini, belajar itu, belajar ini. Enggak. Kalau dalam masalah ini ada tahapannya, ya. Nah, ada tahapan-tahapan dalam belajar itu. Barakallahu fiik. Tidak kemudian terburu-buru, ya. Barakallahu fiik. Adapun untuk bersegera mengambil ilmu sesuai dengan marhalahnya, sesuai dengan tingkatan dan programnya, itu yang sesegera mungkin untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umrihi la badala laha. Karena setiap waktu yang berjalan, ya, daripada umurnya ini, yang habis daripada umurnya tersebut, tidak ada gantinya, ya. Setiap waktu yang telah kita lewati ini, jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik per detiknya, ya, yang berlalu daripada umur tersebut, itu tidak ada gantinya. Ya. Nah. Wala 'iwadu 'anha, enggak ada gantinya. Baik. Semua dari kita, ya. Para abah, para ikhwah, mumpung masih ada umur panjang, masih ada kesehatan, masih ada waktu luang, ada kemampuan, ada kemudahan, bersegera untuk segera memanfaatkan, mendapatkan ilmu ini, ya. Tak nanti, nantilah. Kalau ada daurah, taklim ngenteni daurah. Ya. Allahu musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Dan yang berikutnya juga masih adat yang ketiga ini, wa yaqta'u ma yaqdiru 'alaihi min al-'ala'iqi asy-syaghilah. Wa yaqta'u, dan memutus, ma yaqdir 'alaihi, yang dia mampu memutus, yang dia mampu yaitu sesuai dengan kemampuannya, apa? Meninggalkan min al-'ala'iqi asy-syaghilah. Min al-'ala'iqi asy-syaghilah, dari berbagai macam keterikatan yang menyibukkan, ya, keterikatan yang menyibukkan dari thalabul ilmi, ya, berbagai macam ikatan, ya, berbagai macam ikatan yang menyibukkan, artinya yang melalaikan daripada thalabul ilmi, ya. Nah, semaksimalnya ma yaqdir alaihi, yang dia mampu, ya, yang dia mampu barakallahu fiik. Afan, misalnya mungkin pekerja pabrik begitu terbatas waktunya, betul-betul terikat waktunya dengan perusahaan, dengan pabrik, bahkan dengan sholatnya pun juga kadang-kadang enggak bisa sholat, apalagi sholat berjamaah waliyadzubillah, ya, apalagi taklim setiap malam. Ya, waliyadzubillah, kalau yang seperti ini minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ganti yang lebih baik, yang halalan thayyibah, yang barokah, harta yang barokah, semoga Allah berikan kemudahan. Minta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu, pekerjaan yang jelek misalnya, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik jika dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bersabar mungkin di awal-awal susah, berbeda ketika di perusahaan atau pabrik serba nyaman, ya. Di awal-awal mungkin akan susah, tapi insyaallah taala akan barokah, walaupun mungkin dari sisi materi nilainya kecil, ya. Tapi masyaallah bisa beribadah walhamdulillah, taklim walhamdulillah, dan yang lain-lainnya. Baik. Wal awaiqil mani'ah an tamami talab, juga memutus, meninggalkan, ya, hal-hal yang menggelincirkan, ya, yang menghalangi dari kesempurnaan menuntut ilmu, ya. Tayib, hal-hal yang bisa menggelincirkan, ya, yang bisa menghalangi dari kesempurnaan, ya, dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang pokoknya ingin belajar itu misalnya di pondok ini misalnya. Program ini, ya. Untuk para santri, masya Allah, walhamdulillah. Untuk para ikhwan, sementara ini ta'lim dars am saja. Belum kita dars khusus, ya. Untuk ikhwannya, ya. Barakallahu fik, belum ada nahwu, belum ada durusul lughah ataupun juga tajwid ataupun juga yang semisalnya. Walaupun dulu sebelum pandemi ada waktu itu, tapi karena pandemi dan yang lain-lainnya, Allah belum dibuka hingga saat ini. Artinya yang ada ini tamamu tolab, kesempurnaan memaksimalkan tolabul ilmi tadi, dimaksimalkan, diupayakan semaksimal mungkin. Hal-hal yang bisa mengganggunya, yang menggelincirkannya, yang mencampakkan dia daripada kesempurnaan tadi itu, diusahakan untuk ditinggalkan, ya. Barakallahu fiik. Atau hal-hal yang badal maghrib janjian, nanti aja janjiannya, nanti badal isya. Nah, begitu kalau orang memang betul-betul punya azam, punya tekad, ya, betul-betul mengagungkan, memuliakan ilmu. Nanti insya Allah taala badal isya kita ketemu ini begini, khair insya Allah. Misalnya, ya, wallahu a'lam bishawab. Wa badalil ijtihad, ya, wa badalil ijtihad tadi ikhwan, memutus, menghilangkan segala sesuatu yang mengikatnya itu tadi dari kesempurnaan thalabul ilmi, dan mengerahkan ijtihadnya, ya, yang bisa menghalangi daripada kesungguhannya, ya, yang bisa mencampakkan dia daripada kesungguhan untuk serius dalam belajar. Apa saja yang bisa menghalanginya atau juga menyibukkannya atau melalaikannya, ya. Nah, wa quwwatil jiddi, dan kuatnya semangat, ya, kuatnya semangat fit tahsil, dalam menghasilkan ilmu, ya. Apa saja yang bisa melalaikannya itu hendaknya diatur atau di, bahkan yaqta', dibuang, ditinggalkan segala sesuatu yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan nilai kesempurnaan thalabul ilmi, yang bisa mempengaruhi kesungguhan dia dalam dalam thalabul ilmi tadi, ya. Nah, hobi burung, ya, hobi burung, ada hobi burung. Hobi burung kalau sampai mengganggu yang seperti ini, ya sudah, ma'asalama, selamat tinggal sudah, jual saja. Tapi kalau enggak mengganggu, ya labas khair insyaallah. Tapi kalau mengganggu, waduh, ini batal maghrib itu taklim, padahal burung saya tuh waktunya makan, mungkin oh, ini itu burungnya belum diinum, ya Allah. Ini namanya mengganti yang baik dengan yang jelek, yang rendah tadi itu, ya, demi burung. Dikalahkan ini thalabul ilmi, dikalahkan majelis ilmu, misalnya burung atau apalah yang lainnya, ya. Wal'iyadzubillah. Fa innaha kaqawati'it tariq, itu semua hal-hal yang mengikatnya tadi itu, hal-hal yang menyibukkannya tadi itu seperti para perampok. Seperti para perampok, ya, seperti para begal yang akan menghalangi jalan kita ini, yang akan memutus perjalanan kita ini, ya. Walidzalika istahabba salafu at-taghruba 'anil ahli. Ya. Oleh karena itu para salaf menyukai mengasingkan diri dari keluarganya, ya. Nah, dalam thalabul ilmi maka para salaf itu menyukai, mencintai, senang untuk mengasingkan diri, menjauhkan dirinya dari keluarganya, ya. Nah, seperti yakni rihlah thalabul ilmi, jauh dari keluarganya, jauh dari kerabatnya, ya, seperti mondok ini juga, ya. Nah, mereka lebih suka dengan yang ini. Demikian pula wal bu'da 'anil watan, menjauhi kampungnya, untuk meninggalkan kampungnya, ya. Nah, jauh dari keluarganya, ya, orang tuanya, kadip kerabatnya. Nah, tapi tentunya untuk para thalabah, para santri yang ingin jauh dari keluarganya, ya, ini seperti mondok seperti ini, tentunya ketika sudah mandiri, ya, ketika sudah siap secara lahir dan batin, ya. Nah, tidak terlalu kecil, tidak terlalu muda. Nah, karena kalau kekecilan masih muda tentunya ini akan mengganggu kejiwaannya, ya. Anak masih perlu kasih sayang orang tua, masih perlu kehangatan orang tua, bimbingan dengan bimbingan kedekatan orang tua. Nah, barakallahu fiik. Jauh dari keluarga dan kampung halamannya, ya. Dan kampung halamannya pun juga demikian, kalau misalnya mondok, mondok pun juga demikian, hendaknya kalau bisa jauh dari kampungnya, ya, hendaknya jauh dari kampungnya. Tapi itu tadi kembali kepada kemampuannya, ya. Nah, kenapa demikian? Kalau mampu, ya hendaknya jauh dari kampungnya. Kalau dekat dengan kampungnya, dekat dengan rumahnya, ini ada aja gangguannya. Sebentar ingin pulang, sebentar ingin pulang, padahal sudah dewasa, ya. Nanti pulang di rumah nonton TV, main-main sama teman di kampungnya, kesana kemari main-main, nggak murojaah, bisa mengganggu pelajarannya, ya. Nah, ini manfaat daripada jauh dari kampungnya. Li'anal fikrata idza tawazza'at qasurat, Karena pikiran itu kalau bercabang-cabang akan terbatas, ya, akan terbatas, akan terganggu an idrakil haqa'iq, untuk mengetahui hakikat-hakikat ilmu, ya. Nah, namanya macam-macam yang dipikir, ya. Barakallahu fiik. Wa ghumudi daqa'iq, demikian pula berbagai macam perkara yang samar, yang jelimet, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alallahu li rajulin min qalbi fi jawfi." Ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Allah tidaklah menjadikan pada diri manusia itu dua hati pada rongga tubuhnya ini. Cuma ada satu hati saja. Ya, agar apa? Barakallahu fik, agar bisa fokus, enggak bercabang-cabang, sehingga cuma satu hati saja, ya. Wa kadzalika yaqulul ilmu la yu'tika ba'duhu hatta tu'tiyahu kullaka. Demikianlah dikatakan ilmu itu, ya. Tidak akan bisa memberikan kepada engkau sebagiannya, ya. Hatta tu'tiyaku kullaka, sampai engkau memberikan sepenuhnya untuk ilmu tersebut, ya. Artinya kita akan enggak dapatkan ilmu ini, ya, sampai kita betul-betul mengerahkan semuanya secara total ini kepada ilmu, ya, dengan menyingkirkan, memutus berbagai macam perkara yang menyibukkan daripada ilmu tadi. Nah, bahkan dikatakan oleh sebagian salaf, ya, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, la yanalu hadzal ilm illa man atala dukanahu, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali orang yang menghancurkan tokonya. Yang punya toko hancurkan, ya, enggak akan dapat ilmu kecuali orang yang menghancurkan tokonya ini. Tayib wa kharaba bustanahu, demikian pula menghancurkan kebunnya, sudah kebunnya dirusak semuanya supaya dapat ilmu, ya. Tayib wa hajara ikhwanahu, dan meninggalkan saudara-saudaranya. Wa mata aqrabu ahlihi falam yashad janazatahu, dan mati karib kerabatnya ini dia tidak menghadiri jenazahnya. Agar apa? Agar dapat ilmu tadi. Bisa dipahami? Sampai seperti itu penggambarannya. Wa hadza kulluhu wa in kana fihi mubalaghah fal maqsudu bihi annahu la budda fihi min jam'il qalbi wastima'il fikri. Ini memang berlebih-lebihan, tapi merupakan penggambaran seperti inilah kalau mau belajar itu. Bahkan perkara-perkara tadi itu hendaknya dihancurkan, tinggalkan, ya. Sampai seperti itu maksudnya, balaghah memang berlebih-lebihan, tapi maksudnya tujuannya adalah harus menyatukan kolbunya, mengkonsentrasikan kolbunya, demikian pula memusatkan pikirannya. Nah, begitu, ya. Nah, itu intinya, ya, seperti itu. Sampai digambarkan seperti itu. Kalau punya toko hancurkan, kalau punya kebun juga begitu, bakar saja kebunnya dan yang lain-lainnya, ya. Barakallahu fiik. Coba sebagai penggambaran agar betul-betul fokus, ya, kolbunya, demikian pula pemikirannya kepada ilmu. Baik. Jadi kalau antum telpon ke bapak antum, ke abi antum, ke umi antum, jangan tanya macam-macam. Sudah bi, ana alhamdulillah khair, sehat abi, alhamdulillah, doakan ana ini sehat, doakan ana ini semangat, doakan dapat ilmu yang bermanfaat. Udah itu aja. Enggak usah macam-macam, minta ini ya bi, kirimkan Indomie, kirimkan apa kue ini ya bi, kirim, mikir macam-macam antum. Waduh, ini enggak datang-datang kirimannya. Pak pos, paketan kok datang-datangin, datangnya ke fulan, datang ke fulan, anak kapan dikirim? Mikir itu toh antum jadinya, enggak mikir hafalan bagaimana, akhirnya enggak nambah hafalannya, enggak mungkin hafalannya. Mikir kue, mikir kiriman, mikir Indomie dan yang lain-lainnya. Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Yang seperti itu semua ditinggalkan. Ya. Tapi dikonsentrasikan kepada ilmu. Ya sudahlah bi, doakan anak ini sehat, anak ini semangat belajar, wis doakan aja bi. Tayib, ya dikirimi alhamdulillah, enggak dikirimi insyaallah ana sabar insyaallah bi. Ucapkan ucapan yang tenang, yang menyenangkan orang tua. Tayib. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.